mereka tidak berhijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah menuju Madinah, dikarenakan mustadha'afin, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ini, mereka diberikan keringanan. Dalam arti kata mereka tidak berdosa dengan tidak hijrahnya mereka ke kota Madinah pada waktu itu. Tapi orang-orang yang mereka memiliki kemampuan untuk berhijrah dan dia tetap tinggal di Mekah pada waktu itu, tentunya mereka diancam dan ditegur oleh Allah dalam ayat yang sangat keras. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-97 sampai ayat ke-99. Oke, perhatikan. Di sini juga disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, "Ma kharaju syekhon fi qasatin Najasyi." Ya, disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, kisah Raja Najasyi. Apa itu kisah Raja Najasyi? Yang mana Raja Najasyi? Dia hidup di lingkungan orang-orang Nasrani pada waktu itu, dan dia tidak mampu untuk menampakkan keislamannya secara zahir. Ya, dia menyembunyikan keislamannya di dalam hatinya. Dan sementara dia termasuk daripada ahlul Islam, maka dia termasuk dari ahlul jannah insyaallah. Dan ketika meninggal Raja Najasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, melakukan salat raghaib. Salat gaib pada waktu itu kepada Najasyi, karena pada waktu itu Raja Najasyi tidak ada yang menyolati beliau di negeri Habasyah pada waktu itu. Dan perhatikan baik-baik dari sisi pendalilan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana ketidakmampuan seseorang dikarenakan uzur syar'i dan dia tidak menampakkan keislamannya, ini salah satu dari penghalang ya kekafiran. Baik, disebutkan di sini oleh Syekhul Islam dalam fatwa beliau, An-Najasyi ma kana yumkinu ayyuhkama bihukmil Qur'an, fa inna qaumahu la yuqirrunahu ala dhalik wa katsirun ma yatawalla ar-rajul ya baina baina al-muslimin wal tatar qadiyan bal wa imaman wa fi nafsi umurun min al-adl yuridu an ya'mal biha fala yumkinuhu dhalik bal hunaka ma yamna'u dhalik wa la yukallifu Allahu nafsan illa us'aha. Baik, perhatikan apa yang disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Raja Najasyi, kita ketahui bahwasanya Raja Najasyi dia tidak ada amalan-amalan Islam yang dia lakukan kecuali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian beliau menyembunyikan keislamannya karena lingkungannya pada waktu itu. Yang disebutkan di sini Raja Najasyi adalah dari orang-orang yang dia tidak mampu untuk menghukumi dengan hukum Al-Quran. Ya, dikarenakan kaumnya pada waktu itu tidak mengikrarkan Al-Quran sebagai hukum. Wa katsirun ma yatawalla ar-rajul, ya, dan kebanyakan orang-orang yang mereka menjadi atau mengurusi urusan muslimin pada waktu itu adalah kaum Tartar sebagai qadi, bahkan ya imamnya adalah kaum Tartar, orang-orang kafir pada waktu itu. Wa fi nafsi umurin min al-adl, tapi dari sisi perkara keadilan ya, Raja Najasyi sebenarnya ingin menerapkan Al-Qur'an di negerinya, ya, diterapkan pada dirinya, pada keluarganya, dan juga kepada masyarakatnya. Tetapi fala yumkinuhu dhalik, tetapi tidak mampu untuk dia melakukan pada waktu itu. Kenapa tidak mampu melakukannya? Karena lingkungan yang mencegahnya untuk menerapkan hukum Islam itu sendiri. Bal hunaka ma yamnahu dhalik. Bahkan di sana ada hal-hal yang menghalangi beliau untuk menampakkan keislamannya. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang dia mampu untuk melakukannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ayat ini, dalam ucapan beliau ini, menjadikan ketidakmampuan seseorang menjalankan keislaman dikarenakan ada uzur-uzur syar'i pada waktu itu, menggunakan ayat yang kita baca tadi sebagai dalil, ya, dari al-ajiz adalah salah satu penghalang dari kekafiran. Baik, dan juga disebutkan di sini, wa Umar bin Abdul Aziz udi wa udi ala ba'di ma aqamahu min al-adl qabla wa qila innahu summa ala dhalik fa an-najashi wa amthalu su'ada fil jannah وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَلْتَزِمُوا مِنْ شَرَائِ الْإِسْلَامِ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى إِلْتِزَامِهِ بَلْ كَانُوا يَحْكُمُونَ بِالْأَحْكَامِ أَلَّتِي يُمْكِنُهُمْ الْحُكُمُ بِهَا. Disebutkan oleh Syekhul Islam Umar bin Abdul Aziz, beliau tinggal di negeri Islam bersama muslimin. Udi wa udi, beliau diganggu, dizalimi. Ala ba'dhi ma aqamahu min al-'adl. Ya, dari apa yang beliau tegakkan dari perkara-perkara keadilan dalam agama ini. Subhanallah. Ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kapan beliau hidup? Beliau hidup ribuan tahun yang lalu. Ya, dekat dengan zaman keemasan Islam, bahkan hidup di zaman keemasan Islam. Namun begitulah perubahan manusia. Ya, perubahan yang begitu cepat. Ya, la yati zamanun illa ba'du syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman sebelumnya, zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ya, ketika beliau menegakkan beberapa perkara-perkara keadilan, ya, di pemerintahan beliau dalam keadaan mayoritas di situ adalah muslimin, waqila innahu summa ala dhalik. Dikarenakan apa yang beliau tegakkan di situ, beliau diracun. Syekhul Islam membawa kisah Umar bin Abdul Aziz di sini, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana lagi dengan Raja Najasyi yang mereka yang dia hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, yang mana pemegang-pemegang hukum pada waktu itulah orang-orang kafir. Bisa difahami ya? Fan-Najasyi wa amsaluhu su'ada fil jannah. Dan maka Raja Najasyi dan yang semisalnya adalah ya orang-orang yang diberikan, mereka adalah orang-orang yang sukses yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa in kanu lam yaltazimu min syara'il Islam, dalam keadaan dia tidak melakukan dari syariat-syariat Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi dari Nawaqidul Islam, dari pembatal keislaman, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, daripada pembatal-pembatal keislaman adalah seseorang yang tidak mengamalkan Islam sama sekali. Dia meninggalkan seluruh syarat Islam dalam kehidupannya. Wala sholat, wala puasa, wala zakat, wala haji. Tidak ada sesuatu apapun yang dia lakukan daripada kebaikan. Dia hanya ya mengaku dirinya saja Islam, tetapi amalannya tersebut tidak dilakukan sama sekali. Ini salah satu daripada nawaqidul Islam. Dan itu yang terjadi pada Raja Najasyi. Tetapi beliau termasuk dari penghuni surga. Ya. Padahal beliau ada hal kekufuran yang dilakukan di situ. Tetapi ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ya, al-ajiz. Ketidakmampuan beliau di dalam melakukannya. Ini ucapan siapa? Ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bal kanu yahkumuna bil ahkam allati yumkinuhum al-hukum biha. Ya, bahkan mereka ya menghukumi dengan hukum-hukum yang hukum itu adalah sesuatu yang memang mampu untuk dilakukan pada waktu itu, tetapi dia tidak mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini sisi pendalilan ya qaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini, jelas ya. Fa hadza mawani'ut takfir, dan ini merupakan pencegah-pencegah dari kekafiran. Wa aksuha, dan kebalikan dari pencegah-pencegah pengkafiran adalah syurutut takfir, kebalikannya al-jahl. Ya, ketika seseorang ada kejahilan padanya, maka disitulah dia diberikan uzur. Tetapi ketika tidak ada kejahilan padanya, ilmu telah dia miliki, tetapi dia tetap membuat, mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, maka tidak ada uzur baginya. Begitu juga kesalahan, kebalikannya adalah al-amad. Ya, sengaja. Wal-ikrah, paksaan, kebalikannya juga kurang lebih, kebalikan dari dipaksa juga dengan tidak dipaksa. Wal-ajaz, ketidakmampuan, ya, kebalikannya adalah al-qudrah, ketidakmampuan. Taib. Sampai di sini faham ya? Taib. Tanbih disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, la farqa fil mukhti sawan fil i'tiqad al-masail amaliyah amil ahkam. Masail al-amaliyah. Jadi tidak ada beda. Tidak ada beda. Ya, kesalahan seseorang dalam masalah i'tiqad dan kesalahan seseorang dalam masalah hukum. Sama saja. Apa saja yang diberikan uzur dalam masalah ahkam, begitu juga diberikan uzur dalam masalah i'tiqad. Apa saja yang tidak ada uzur dalam masalah i'tiqad, begitu juga berlaku dalam masalah al-ahkam. Bisa difaham ya? Taib. Fa inna salaf, karena para salaf, lam yakunu yufarriquna, nah, wa imma takhsisul adhar bil masil amaliyah faqat. Ya, orang-orang para salaf terdahulu mereka tidak membedakan sama hukumnya. Ya, permasalahan dalam i'tiqad dengan permasalahan dalam masalah ahkam. Atau istilah orang-orang Mu'tazilah, ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Ketika seseorang keliru dalam masalah usul, maka tidak ada uzur baginya, semuanya dikafirkan. Tetapi kalau seandainya ada kesalahan dalam masalah ahkam, nah baru boleh tidak dikafirkan. Tidak demikian. Ada di antara perkara-perkara yang menyeleh, yang keliru dalamnya dalam masalah akidah, tidak dikeluarkan dia dari Islam. Sebagaimana juga dalam masalah hukum. Tetapi ada perkara-perkara yang seseorang bisa dikeluarkan dari Islam dikarenakan masalah i'tiqad, begitu juga dia bisa keluar dalam masalah dari keislamannya dalam masalah ahkam. Bisa difaham ya? Jelas? Taib. Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, wa idzan fa ina salaf, ya, sesungguhnya para aimatus salaf akhta katsirun minhum, telah salah dari kebanyakan sebagian para ulama pada waktu itu dalam masail-masail ini, apakah dalam masail i'tiqad, apakah dalam masail al-ahkam. Taib, wattafaqu ala adami takfir bidzalik, dan bersama dengan itu para ulama salaf mereka sepakat tidak kafirnya seseorang yang dia keliru dan salah di dalam permasalahan i'tiqad pada waktu itu. Ya, ketika dikatakan mereka tidak mengkafirkan bukan berarti benar. Bukan berarti adalah ini khilaf yang dibolehkan, tidak, itu yang diinginkan. Karena kita sedang membahas masalah takfir, ya, maka ini pembahasannya dibawa kepada apa yang sedang kita bahas. Jelas ya, bukan sedang kita membahas boleh atau tidak boleh. Bukan kita membahas benar ataukah benar atau tidak benar. Bukan masalah kita bahas ya apakah ini khilaf yang mu'tabar atau tidak. Tetapi kita bahas ada daripada perbuatan-perbuatan kufur atau kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu, tetapi bersama dengan itu mereka tidak mengkafirkan orang yang keliru dalam masalah itu. Disebutkan di sini oleh Syekhul Islam di antara contohnya, misal ma'ankara ba'du sahabah ayyakuna al-mayyit yasma' nida'il hayy. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang apakah si mayit itu mendengar ya panggilan orang yang hidup ataukah tidak. Dan telah diingkari oleh sebagian para salaf. Ya, diingkari oleh sebagian para sahabat, orang-orang yang mereka menganggap bahwasannya si mayit mendengar panggilan orang yang hidup. Terjadi pengingkaran. Tetapi pengingkaran mereka itu tidaklah membuat, tidak mengeluarkan orang tersebut jatuh dari itu ke kekufuran. Tidak sama sekali. Wa anqara ba'dhum ayakunal mi'rad yaqdah. Dan juga sebagian para ulama salaf dulu mengingkari sebagian para ulama yang lainnya yang mengatakan ya anqara ba'dhum ayakunal mi'rad yaqdah. Ada sebagian para ulama salaf waktu itu mereka ya mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rad dalam keadaan terjaga. Jadi Rasulullah bukan dalam keadaan terjaga beliau waktu itu ketika mi'rad dalam keadaan tertidur. Dan ucapan ini jelas ucapan yang batil. Ini jelas ucapan yang keliru. Ini jelas ucapan yang salah. Karena kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naiknya beliau ke langit dalam keadaan tertidur, maka orang-orang musyrikin tidak akan mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi bahwasanya beliau mi'rad ke langit. Ya tetapi karena Rasulullah mengkhabarkan beliau naik ke langit, dinaikkan ke langit dalam keadaan terjaga, itulah yang dikari oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Jelas? Nah ada di antara ulama yang hidup di zaman dahulu, yang mereka mengingkari kalau Nabi SAW ya, naik ke langit dalam keadaan terjaga. Dan diingkari oleh sebagian para ulama terdahulu. Apakah kemudian ketika mereka punya keyakinan seperti itu, mereka dikeluarkan dari Islam? Tidak. Ya, keliru tetap keliru, kesalahan tetap kesalahan. Ya, tetapi permasalahannya apakah mereka itu dikafirkan dengan keyakinan seperti itu atau tidak? Taib. Kemudian wa anqara ba'dhum ru'yatu Muhammadin rabbahu. Dan juga pengingkaran sebagian mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Rabbul Alamin. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Allah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala beliau. Ada sebagian sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hati beliau. Ya, dan telah ternukilkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man qala bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yara rabbahu bi 'ainihi faqad kadzib. Siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya, maka sungguh telah salah. Ya. Ya, ini hal terjadi diingkari oleh sebagian dari Islam. Wali ba'din fil khilaf, fil khilafah, dan juga sebagian mereka dalam masalah khilafah. Wa tafdil kalami ma'ruf wa kadzali ba'dun fi qitalin ba'd. Nam wali ba'din ba'd wal itlaqu takfir ba'du aqwal ma'rufah. Ya, ada juga apa yang terjadi dari sebagian para sahabat, peperangan ya yang terjadi di antara mereka dan mengitlakkan kafir dari sebagian ucapan-ucapan orang-orang yang ma'ruf tersebut tidaklah demikian, tetapi ada ya hal-hal yang memang di sana ada penghalang-penghalang. Ini yang ingin dinukilkan oleh Syekh Yasin hafizahullah dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ketika ada orang yang mengatakan boleh seseorang diberi uzur kalau seandainya kesalahannya dalam masalah akam, adapun dalam masalah akidah, dalam masalah usul agama, maka tidak ada uzur bagi orang-orang yang mereka keliru dan salah dalam masalah akidah tersebut. Ya, apakah ini ucapan yang benar? Ini ucapan yang keliru dan ucapan yang salah, karena sebagian para salaf mereka ya terjatuh dalam beberapa permasalahan akidah seperti ini dan diingkari oleh sebagian sahabat yang lainnya atau para ulama salaf yang lainnya, tetapi tidaklah itu mengeluarkan mereka dari Islam. Baik, bisa difaham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang baru. Qala rahimah, qala al-imam Barbahari rahimahullah. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسب هدى ولا في هدى ترك حسبها ضلالة فقد بينت أمور وثبت الحجة وانقطع العذر. Kata Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udhra li ahadin fi dhalalah. Tidak ada uzur bagi seorang pun dari kesesatan yang dia lakukan. Raqiba habisa huda, hasiba huda, yang mana dia melakukan kesesatan tersebut tetapi dia menyangka bahwasannya kesesatan tersebut merupakan petunjuk. Dan juga fi huda, dan tidaklah, dan begitu juga orang-orang yang mereka ya tidak diberikan uzur di dalam petunjuk, yang mana orang yang berjalan di atas petunjuk dianggap sebagai orang yang berjalan di atas kesesatan. Bisa difaham ya? Jadi ada orang yang dia menjalankan petunjuk, tetapi dia meyakini bahwasanya petunjuk adalah kesesatan ini adalah petunjuk. Atau ada orang yang mereka, oh, sini tarakah bukan rokibah, saya artikan ulang, wala fi huda tarakahu, dan tidaklah kemudian orang meninggalkan petunjuk yang dia menyangka petunjuk yang dia tinggalkan tersebut adalah kesesatan. Faham? Jelas? Saya baca ulang. La udhra li ahadin. Tidak ada udhra orang pun. Fi dholalatin. Di dalam masalah kesesatan, yang mana seseorang melakukan kesesatan, dia menyangka kesesatan yang dilakukan adalah petunjuk. Ini tidak ada uzur bagi orang seperti ini. Satu hal. Hal yang kedua, begitu juga tidak ada uzur bagi orang yang mereka meninggalkan petunjuk yang dia menyangka bahwasanya petunjuk yang dia tinggalkan itu merupakan kesesatan. Jelas ya? Subhanallah. Apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ribuan tahun yang lalu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah ini, ya begitulah yang kita lihat hari ini. Perkara tauhid dianggap sebagai kesyirikan. Kesyirikan dianggap sebagai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika ada orang-orang yang datang ke kubur meminta kepada kubur, berdoa kepada kubur, meminta berkah dari kubur, menggantungkan hajat-hajat kepada kubur, yang ini merupakan hakikat dari kesyirikan kepada Allah, maka ini dianggap sebagai bentuk cinta kepada orang soleh. Inilah petunjuk, inilah hidayah. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada mereka. Kok bisa Anda menghukumi ini adalah bagian dari kekufuran? Bisa difahami? Dan saya kasih catatan penting yang sangat penting di sini. Kita tidak membahas ada orang yang datang ke kuburan, yang kemudian dia mendoakan kebaikan kepada pemilik kubur. Ini bukan perbuatan kesyirikan. Inilah sunnah dari sunnah Rasulullah. Maka ini bukan bagian pembahasan kita. Atau ada orang yang datang ke kuburan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kebaikan dirinya di sisi kuburan. Dia tidak meminta kepada kubur, dia meminta kepada Allah. Tetapi dia punya keyakinan, kalau saya berdoa di sini lebih baik, lebih afdol, karena dekat dengan orang soleh, tapi kepada Allah dia meminta. Dia enggak meminta sama kubur. Maka ini juga bukan bagian dari pembahasan kita. Karena ini bukan perbuatan kesyirikan, tetapi ini merupakan perbuatan yang terlarang, tapi tidak terjatuh dalam kesyirikan. Jelas? Namun yang kita bahas adalah orang yang mereka mendatangi kubur, meminta kepada kubur, berdoa kepada kubur, meminta hajat kepada kubur, dan semisalnya. Nah, ketika Anda tidak melakukan perbuatan yang apa yang saya sebutkan, maka Anda bukan bagian dari pembahasan kami. Ya, ketika kita membahas ini, siapa bilang kami datang ke kubur, minta kepada kubur? Kami toh mendoakan kebaikan kepada pemilik kubur. Ya mas, kami gak bahas kalian. Jadi kok baperan sendiri? Jadi kalian itu bukan bagian dari pembahasan kami. Yang kalau tidak ada, itulah yang kita harapkan. Alhamdulillah. Tetapi yang kita katakan adalah kesyirikan ketika dia memohon, meminta kepada si pemilik kubur, hajat, dan semisalnya. Namun ketika Anda berdoa kepada Allah, ya, itu bukan pembahasan yang sedang kita bahas. Bisa difahami ya? Itu dianggap sebagai hubbus solihin, sebagai bentuk cinta kepada orang saleh. Ya, bagaimana kekufuran, kesesatan, kesyirikan disebut sebagai petunjuk. Dan sebaliknya kita katakan, wahai akhi, jangan kau melakukan ini. Ini perkara yang terlarang dalam agama. Orang yang ada dalam kuburnya itu tidak mendengar apa yang kita minta. Kalaupun seandainya dia mendengar, dia tidak mampu untuk mengabulkan apa yang kita minta. Demikian kata Allah dalam Al-Quran. Dan yang semisalnya kita sampaikan, ente adalah orang-orang yang membenci dengan orang soleh. Ente adalah musuh-musuhnya para ulama. Kebencian kamu kepada para ulama itu sangat luar biasa. Tidak ada orang yang membenci para ulama kecuali Yahudi. Memang kalian ini keturunan Yahudi. Kan seperti itu. Padahal ya begitulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kesesatan yang dilakukan dia menyangka itulah petunjuk. Dan petunjuk yang dia tinggalkan tersebut dia menyangka itulah bagian dari kesesatan. Baik, kapan itu tidak ada uzur? Perhatikan baik. Qad buyinatil umur. Penjelasan telah jelas dan gamblang. Wa tsabatal hujjah. Hujjah itu telah tegak. Maka ketika hujjah telah tegak, perkara sudah jelas, wanqata al-udzur. Maka terputuslah udzur di situ. Baik, bisa difahami sampai di sini? Nah. Kemudian kita baca syarah dari Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah. Hadzal athar awwaluhu ayyuhan nas, innahu la'udzra li ahadin ba'da sunnah fi dhalalatin rakibah. Ya, atar ini awalnya ada penyebutan ya ayyuhan nas. Wahai para manusia, sesungguhnya tidak ada uzur ya bagi seorang pun setelah datang kepadanya sunnah ya di dalam kesesatan yang dia lakukan. Rawaha qawamun qawamus sunnah fil hujjah mu'allaqan wa ibn Battah fil ibanah ya Ridha bin Baghsan mausulan min tariq al-Auza'i an Umar bin Khattab bih. Baik, ini diriwayatkan oleh Qawam dalam kitab Sunnah akarnya, dan juga Qawam Sunnah dalam kitab Al-Hujjah Mu'alliq dari, dan juga Ibnu Battah rahimahullah dalam kitab Ibanah, dan juga Ridha Ibnu Nagsan ya mausul dari tariq al-Auza'i dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun atsar ini ya dengan sanad yang kita sebutkan di atas adalah sanad yang terputus. Baik, dan juga diriwayatkan oleh Marwazi dalam kitab Sunnah ya dari Mu'ad dari Al-Auza'i dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah di dalam wa fi sanadihi man aqaf lahu ada terjemah. Di dalam sanad hadis tersebut ada orang-orang yang saya tidak mendapatkan ya biografi dari rijal hadis tersebut, kata Syekh Yasin. Walam yadhkur al-Mizzi anna al-Auza'i ruya an Umar bin Abdul Aziz. Dan al-Mizzi rahimahullah dalam atsar ini beliau mengatakan bahwasannya tidak disebutkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu diriwayatkan dari al-Auza'i meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan disebutkan dalam kitab Tahdzib dari Al-Auza'i ya kuntu mualliman fi khilafah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi Al-Auza'i mengatakan ketika di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau adalah termasuk orang yang belajar di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, isyarat ini ingin isyaratkan bahwasanya ada kemungkinan Umar bin Al-Auza'i rahimahullah beliau meriwayatkan hadis ini dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ada kemungkinan. Namun disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, la'alla dhikru Umar bin Abdul Aziz wahmun minar rawi min anil Auza'i. Ya, dan kemungkinan penyebutan Umar bin Abdul Aziz yang meriwayatkan dari Al-Auza'i, yang Al-Auza'i meriwayatkan darinya, ini ada kesalahan dari rawi yang meriwayatkan dari Al-Imam Abdul Aziz rahimahullah taala. Baik, walhasil ayo ikhwani, panjang pembahasan hadisnya, kita tidak baca lagi. Walhasil hadisnya adalah hadis yang sahih sebagaimana disebutkan dari Abdul Bar dalam kitab Tamhid, hadza hadisun sahihun. Hadis asar yang datang dari Umar adalah asar yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah di dalam kitab Tamhid beliau. Taib, dan juga disebutkan yang terakhir dalam kitab Al-Istidkar, halaman yang terakhirnya, na'am. Di halaman sebelahnya yang terakhir. Taib disebutkan waqad sami'a Sa'id bin Musayyib min Umar fi qawli jama'atin min ahlil ilmi. Dan juga telah datang penguat yang lainnya dari Sa'id bin Musayyib yang mana beliau mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Awal hasil ayul hadirun wal hadirat, kisah yang kita asar yang kita baca dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah riwayat yang sahih yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak memberikan uzur kepada orang-orang yang mereka telah tegak hujahnya, telah jelas perkaranya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kesesatan yang mereka lakukan dianggap sebagai petunjuk dan petunjuk yang mereka tinggalkan dianggap sebagai kesesatan, ya ini merupakan ya hal yang apabila sudah jelas bagi seseorang maka tidak ada udzur baginya. Dan mafhum khulafah dari ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada sesuatu yang menghalangi dirinya dari ucapan-ucapan kekufuran tersebut maka ya ada udzur baginya ya dikarenakan kejahilannya ataukah hal-hal yang lainnya. Wallahu taala alam shawab, ilmu indallah tabaraka wa taala. Dengan ini mungkin kita buka sesi tanya jawab dari sisa waktu karena kita akan masuk ucapan yang baru ya dari lanjutan dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena pembahasannya panjang kita undurkan kepada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi ilmunya hari ini. Silakan iman sekalian yang kalau ada pertanyaan langsung di unmute saja mikrofonnya. Kalau boleh saya mulai Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Tadi di kaidah yang terakhir ya, tidak ada perbedaan antara masalah uzur di masalah al-ahkam dengan akidah itu. maksudnya adalah apakah kalau ada seorang itu melakukan suatu amalan yang menyimpang atau mempunyai akidah yang menyimpang itu dinilai sama Ustaz? Kesesatannya atau masalahnya diberikan uzur tidaknya itu sama Ustaz nilainya Ustaz, beratnya Ustaz. Nah, itu zahir daripada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syaqiq bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, tidak ada sesuatu apapun yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengeluarkan seseorang dari Islam ketika dia meninggalkan apa? Salat. Nah, salat itulah perkara akal. Ketika seseorang yang menolak daripada menolak dari kewajiban sholat itu sendiri sudah jelas ini ijma para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama kafirnya orang tersebut. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat apakah orang yang dia meyakini kewajiban sholat karena bermalas-malasan dalam mazhab Imam Ahmad dan juga mazhabnya para sahabat Nabi, orang tersebut dikeluarkan dari Islam. Jelas di sini. Jadi keluarnya seseorang dari Islam bukan hanya ketika dia keliru dalam masalah akidah seperti pembahasan dari kelompok Al-Jahmiyah. Ya, yang mereka keliru dalam masalah akidah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi para ulama juga ada yang mereka mengkafirkan orang-orang yang mereka meninggalkan sesuatu perkara yang ahkam. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah, maka dia dikafirkan. Kalau seandainya bid'ahnya adalah bid'ah mufassiqah, maka dia dikatakan sebagai fasik. Nah, dan begitu juga saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ketika ada udzur-udzur yang diberikan seseorang ketika dia melakukan kesalahan dalam masalah ahkam, begitu juga ada udzur yang diberikan kepada orang-orang yang keliru dalam masalah akidah. Bisa difahami di sini? Sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Syekhul Islam, diingkari dari sebagian para sahabat Nabi kepada sebagian yang lainnya, yang terjatuh mereka dalam masalah akidah. Tetapi dengan itu sepakat para ulama dan para sahabat pada waktu itu, mereka tidak kafir. Jadi intinya, ini pembahasan adalah pembahasan yang memang perlu ada rincian dan tafsir ya secara mendetail, dan tentunya ya kita cuma belajar secara kaidah, namun untuk penerapan kaidah tersebut tentunya dikembalikan kepada para ulama. Nah, semisal ya, apa yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tetapi dia mengakui kewajibannya, apakah dikafirkan atau dikafirkan? Sebagian mengkafirkan, sebagian tidak mengkafirkan. Sebagian lagi, bagaimana qadhi memutuskan hukum kepada personal orang tersebut? Apakah dia keluar dari Islam ataukah dia tidak keluar dari Islam? Nah, Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang belum benar dalam masalah fikih bertoharoh, kemudian dia beribadah kepada Allah, apakah ibadahnya diterima oleh Allah Ustaz? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, "La yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahadatsa hatta yatawadda." Tidaklah diterima salat seorang dari antara kalian ketika dia dalam keadaan hadas kemudian dia berwudu, baru dia akan diterima dari salatnya. Kalau dia tidak berwudu dari hadas yang dilakukan, maka tidak sahlah salatnya. Ini secara hukum asal. Ya, namun ketika seseorang ya jahil dalam masalah ini, ya jahil dalam masalah wudu, dia kan tidak tahuan ya apakah dia baru masuk Islam, apakah jauhnya dia dari ulama atau jauhnya dari lingkungan Islam, maka dari kesalahan dan kekeliruan dari wudu yang dia lakukan tersebut atau ketidaksempurnaan dia dalam masalah thaharah, mudah-mudahan ini adalah sebagai bentuk uzur yang diberikan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk pertemuan kali ini. Apa rekomendasi dari Ustadz mengenai kitab sirah para nabi dan para sahabat yang bisa dipelajari? Taib. Ya, kisah-kisah para nabi dan rasul ya, di antara kitab yang paling baik adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, kita bisa membaca surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an. Ya, dan juga Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Allah juga menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan lain sebagainya. Ya, dan ini merupakan kitab-kitab yang luar biasa dari buku-buku tafsir para ulama. Ya, mungkin sebagian para penuntut ilmu ketika membaca buku tafsir yang besar, yang sulit, ya mungkin dia akan kesulitan untuk membacanya. Ya mungkin alhamdulillah Ustaz Firanda hafizahullah, beliau punya tafsir juz 30, juz 29, juz 27, dan juz 28. Ya, dan Masya Allah, kitab tafsir luar biasa, banyak faedah yang bisa kita petik di situ. Ya, dan di situ ada cerita kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi saya merekomendasikan buku-buku tafsir dalam masalah kisah itu akan apa istilahnya, kita langsung kepada sumbernya. Ya, langsung kepada sumbernya, karena ketika kita membaca buku-buku tafsir, buku-buku kisah dan lain sebagainya, yang terkadang kita tidak memiliki kemampuan yang kuat dalam masalah pensohian ataukah pendoifkan, kita khawatir banyak kisah-kisah yang tidak sohi dalam buku-buku tersebut. Namun bukan berarti buku-bukunya tidak ada. Ada, ya mungkin kita bisa baca kitab Rahiqul Makhtum, ya, atau buku-buku yang lainnya dari kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dari buku-buku kisah-kisah para nabi. Cuman rujukan yang paling pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, dari kisah-kisah para nabi, dan tentunya banyak sekali manfaat dan faedah yang seseorang bisa pelajari dari kisah para nabi dan rasul, ya, di mana Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa qulana naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak." Ada di antara kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang dengannya kami ingin mengokohkan engkau di atas agama. Jadi ini salah satu hal yang luar biasa manfaat dan faedahnya ketika kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ahwan Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz? Masih boleh Ustaz? Nah silakan. Ya, ini pertanyaan terakhir insyaallah. Saya pernah bermalas-malasan dan menunda-nunda sholat hingga akhir waktu dan kadang terlewat sementara saya mengakui kewajibannya. Apakah saya menjadi kafir dengan perbuatan saya itu? Bagaimana dengan status pernikahan saya jika saya jadi kafir, Ustaz? Baik. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika hari ini kita sudah mendapatkan ilmu adalah perkara yang besar, perkara yang seseorang tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga riwayat yang datang dari sahabat seperti hadis yang datang Rasulullah, ahadun bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar, bahwasanya perbedaan di antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat, dan barang siapa yang mereka meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan juga apa yang telah kita nukilkan dari Syakik bin Abdullah, tidak ada sesuatu apapun yang sahabat meninggalkan memandang ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang dikafirkan, yaitu ketika mereka meninggalkan sholat. Ini adalah hadis-hadis yang zahir, yang nyata, yang mereka tidak merinci apakah mereka mengingkari akan kewajibannya ataukah bermalas-malasan. Ya, dari zahir hadis yang kita baca adalah seakan-akan masuk ke dalam kedua-duanya. Walaupun sebagian para ulama yang lainnya, mereka menyebutkan kufur dalam hadis tersebut adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Orang yang mereka meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengakui kewajibannya, maka orang tersebut tidaklah dikeluarkan dari Islam, tetapi dia itu dituntut untuk bertobat. Kalau dia tidak bertobat, maka dia dibunuh. Demikian ternukilkan dari para ulama di dalam masalah orang yang mereka meninggalkan sholat. Nah, ketika seseorang dari penanya tadi menyebutkan apa yang telah dilakukan sebelumnya, maka dia bertobat hari ini, dia menyesali apa yang dia lakukan, ya, dia jangan mengulangi kembali, dia memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menutupi apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ya, dan insya Allah, ya, dia masih seorang muslim, ya, masih orang yang beriman kepada Allah dan keberiman kepada Rasulnya, tapi dia berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali, karena memang dalam mazhab Hambali, dan hampir kebanyakan ulama-ulama Hambali di zaman ini dan ulama-ulama muasirin, ya, mereka memandang kafirnya orang yang mereka meninggalkan sholat walaupun dia tidak mengingkari akan kewajibannya, ya, tetapi meninggalkan sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Walaupun ada rincian para ulama setelahnya, apakah orang yang meninggalkan sholat bermalasan terkadang-kadang atau ketika dia meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ada yang merinci kalau seandainya dia meninggalkan sholat keseluruhan baru dikafirkan. Tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan sholat keseluruhan, maka dia tidak dikafirkan. Ada sebagian mengatakan yang sholat, walaupun dia tinggal sholat terkadang, maka dia juga dikafirkan. Mereka mendalilkan dengan hadis man lam yusallil asar faqad habita amaluhu qama qala an-nabi. Siapa yang mereka tidak sholat asar, maka hancurlah semua amalannya. Dan tidaklah seseorang dihancurkan amalannya kecuali dikarenakan dia berbuat sebuah kekufuran. Jelas ya? Jadi ini hal yang perlu kita khawatirkan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang selalu bersemangat untuk menegakkan sholat. Wallahu a'lam bishawab.